Wahyu pasal wal gue neke duduk ke kolnye. Domba ke anan ke sisik meterai manusia gue. Makte yo domba ke anan ke sisik meterai manusia gue. Neke meterai it gue des. Ma kelihatan ti kita praluluk desinggora. Dan jegi wat domba ke anan ke sisik meterai desi kebonnyo. Wen serai rasula so gue minti ke keler teka nagi ai menit ke he antel. Ode kato hula so gue wasinya so manus liait ke it. Maram dirti hula so gue wasi lululul nwe. Ode yal strom petare ratsam tisir mar gumak giakar sir. Ode hula so gue wasinya so manus liait ke it huruk mamnya. Maim dirti meja ratun nat mahonam telas ke tihula so gue nek serike. Meja neke rala toha blewan kun ge. Ode kiminti kader mahareta ke lululul nwe. Manya so desi ke miao gyumak tawa ratun nat mahonam telas ke tike. Taun we ke rala toha blewan kun ge dakun. Ode ral nat mahonam telas ke ribu nak sialik ti. Gior irmia toha kare wait sambayan are. Mayal ti meja ke kaharatun nat mahonam telas ke tike. Ode yeh nam desi kre kik tem tem mumu maya barbati hula so gue. Mana tribu nanya so manus lait ke yeh mak duduhan ke kihonam telas desi kre. Ksyai gior irmia toha kare wait sambayan are bay hula so gue. Makte yo nya so manus lait desi ke ya lagi kara ke tuha meja ratun nat mahonam telas ke tike. Mayal ti tawi kumak des. Ode yo tuk tau dua si ke ilas merke kahane. Mak yurmia kitiko tiar bakat ilait ke. Ode lur wagie tilas merke kahane. Nya so manus lait ke nat rohua white strompetare. Odenya sode itu amaku mak strompet desikre. Rasosan sirma itu itne rala maroh white strompetare. Den jenya somamuna ke yoh wasi strompet ke bonyo. Uske gyo raselik. Neke us eske. Tiaba lagi ema kihora larke. Magyo rasel lasmerke kahane mo lanak syalik. Mai jesike kisor lasmerke kahane nen maseri taktei. Ma kisoruk hyunwa aure manen masiri taktei dakun. Ma tigi alat nyai mol-mol nekre mumune ai dia sikek nyamumu maktei. Maktei yo nyasomatoha mamuna ke yo huawasis trompet kebonyo. Nanggeit ma kola dene huar landelan ne ma kliesleh lehur nekek dia itasike. Ma tasi desike nen masiri takihihi ma kola larke. Den jek tela desi ke kyurmia he aloa il maminti ta si ke krala ke nen maseri tarmat. Ode ka balo aro ne kremu mu maminti ta si ke nen maseri tak tiep ma kiskui kiskia diakun. Makte yo nyaso matoha nyaso ena ruke, neke nyaso ena tel gue yo huawasi strompet ke bonyo. Thunlan neit ma delaf kola ne rabut suskwe ma rakutam ma ki delaf ne. Ode tun desi ke dito halait ke ilas merke kahane. Ma dia isa ho werak mata nekre nen maserit. Tun desi ke kania absintus. Ode absintus ne dia isa ho werak mata nekre nen maserit. Ma kyurmia sa ho werak mata absintus iditi desi kre meom lara. Desi ke mane kyurmia irire ribu narmat. Kali renwa werme omlara desikre. Nema de nyaso matoha nyaso ena tel gue. Neke nyaso ena ke yohua wasis trompet ke bonyo. Se gue nen maserita lemak jelaf. Ode emsarin ke nen maserita ke lerkok. Mati gyal hul ke nen maserita lemak jelaf. Ode ftunare nen maserita lemar delaf dakun. Ode sewah ke dakun no nen maserita ftunare lemar delaf tidakun. Den je katos manulus keit ma nyem ti den nyem mati lait ke. Ode ya telatir miamintinus kek temne ma biohe Masunlan ne gyala mak jane mani. Masunlan ne gyala mak jane mani. Masunlan ne gyala mak jane mani. Kali kol nyenya so detelluen la mau white trompetare ne. Anak jahit ma roh wa white trompetare. Desike o masunlan ne anak miamak dian irmia mintilas mirkek hahanemum.